Mitra Bisnis, 2 tahun terakhir sudah banyak investor migas yang hengkang dari Indonesia. Bahkan, tahun ini diprediksi akan lebih banyak lagi investor yang pergi dari Indonesia. Yang terbaru adalah Dart Energy dari Singapura Petroleum Company. Kementerian ESDM mengatakan, alasan investor hengkang karena beberapa hal yakni soal pembebasan lahan yang sulit, beban pajak eksplorasi yang masih dikenakan oleh Kementerian Keuangan, dan mesti adanya izin dari Kementerian Kehutanan jika bersinggungan dengan kawasan hutan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, bagaimana komentar Anda? Bagaimana, Mbak? Baiknya kalau investor yang itu ya, minyak itu kan diganggu. Kalau orang tidak bikin eksplorasi itu, bagaimana lu bisa hasilkan minyak? Kita import minyak kita itu sudah 600 ribu barrel tiap-tiap hari sekarang. Di mana lu bisa ketemukan minyak, sedangkan investor-investor besar itu, dia bisa menginvestasi terhadap minyak itu karena investasinya besar. Dia punya bagian eksplorasinya besar sekali ya. Investasi dan juga kemungkinan dapatnya juga kecil ya. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa masuk. Itu yang tidak mau masuk karena eksplorasinya yang pajaknya belum tentu dia dapat minyak itu sudah pajakin dia punya eksplorasi. Ini semua kesalahan-kesalahan lama yang pemerintah sudah putuskan untuk memperkecil syarat-syarat itu dan mensinkronisasi dari berapa? Dari 56 atau berapa menjadi 98. Nah itu saya kita tunggu itu saja. Jangan diperdebatkan yang lain-lain lagi menurut saya. Apakah perusahaan lokal tidak bisa mengeksplorasi sendiri migas kita? Kita nggak ada cukup tenaga dan keahlian dan juga duit untuk membuat eksplorasi minyak itu. Kalau bisa dari dulu kita bikin. Lihat peraturan di Indonesia aja capek kita. Ngapain kita investasi kalau diganggu terus? Nggak jelas semuanya peraturan kita mengenai investasi di minyak ini. Siapa yang mau investasi? Luar aja lari apalagi kita. Duitnya cuma tanggung-tanggung. Ya toh. Jadi sudahlah. Jangan kita ini berlagu aja. Ini kita ini bersaingan dalam dunia ini. Kalau juga mau banyak tempat lain yang bisa investasi gitu loh. Jangan lu pikir lu satu-satunya yang paling hebat. Karena import aja lah terus. Defisit kita ada 300 triliun karena minyak. Ini juga nggak mau juga sih investasi tambah. Ini kan bodohnya juga kan. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.